Ketujuh itu lagu yang cukup indah, mempersatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Boleh berbeda-beda, tapi tetap satu bersama Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, cinta beragama. Selamanya beta yakin cuma Alif yang terbaik, paling terbaik. Cinta suci tengah jalan, semungkin beta akhiri hubungan ini. Nona jantung hati, biar orang tau katong berbeda sayang, tapi beta tetap cinta walau beda agama. Terserah dong semua mau bilang apa di belakang, beta sempeduli, beta tetap cinta. Nona par beta seanugerah dari yang kuasa. Percaya beda keyakinan, tapi setakdir berbeda. Doa pernah tulus suci, mau sehidup semati. Gantung pencinta, satukan perbedaan. Cinta mempersatukan semua yang terbeda. Beda agama, beda suku, beda ras, bina bahasa. Selamanya beta yakin cuma Ale yang terbaik, paling terbaik. Cinta suci tengah jalan, semungkin beta akhiri hubungan ini. Nona jantung hati, tetap cinta walau beda agama. Terserah semua mau bilang apa di belakang, beta sempeduli, beta tetap cinta. Nolapar beta seadukan dari yang kuasa. Percaya beda keyakinan, tapi setakdir berbeda. Doa pandora tulus suci, mau sehidup semati. Gantung pecinta, satukan berbeda. Walau beda agama, terserah semua mau bilang apa di belakang. Beta sempeduli, beta tetap cinta. Kenapa beta seadukan jadi yang kuasa. Percaya beda keyakinan, tapi setakdir berbeda. Pandora tulus suci, masa hidup semati. Katong pun cinta, satukan perbedaan. Katong pun cinta, satukan perbedaan.